أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أسرى وإني أتكشف فادع الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها. Muttafaqun alaih. Daripada seorang tabi'in bernama Atha ibn Abi Rabah katanya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ibn Abbas berkata kepada saya, mudah-mudahan Allah Taala meridai kedua-duanya, itu meridai Ibn Abbas dan juga bapanya Al-Abbas. Kata Ibn Abbas, maukah kamu aku tunjukkan seorang perempuan di kalangan ahli syurga? Lalu saya berkata, bahkan katanya lagi, perempuan berkulit hitam ini datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, sesungguhnya saya sentiasa kerasukan dan saya sentiasa terdedah aurat, maka doalah kepada Allah Taala untuk saya. Kata baginda, sekiranya kau mahu, kamu bersabar dan bagi kamu adalah syurga. Dan sekiranya kamu mahu, aku doakan kepada Allah untuk menyembuhkan kamu. Lalu kata perempuan itu, saya bersabar. Lalu kata perempuan itu lagi, tetapi saya sentiasa terdedah aurat. Maka da'alah kepada Allah Ta'ala agar saya tidak terdedah aurat saya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk ini. Hadis sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebenarnya muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang sabar dan jajaran bagi kesabaran itu adalah syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berasal daripada seorang tabi'in bernama Asad ibn Abi Rabah. Asad bin Abi Rabah salah seorang tabi'in. Tabi'in maksudnya orang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tabi'in. Sahabat Nabi orang yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Asad bin Abi Rabah seorang tabi'in yang faqih, yang pakar di bidang hukum hakam syarak. Karena beliau merupakan anak murid kepada sahabat Nabi yang masyhur bernama Ibn Abbas, yang juga sahabat yang faqih di bidang hukum hakam. Kata Asad, Ibn Abbas itu guru dia sendiri. Kata Ibn Abbas, maukah kamu aku tunjukkan seorang perempuan di kalangan ahli surga? Kata Ibn Abbas. Ibn Abbas mau tunjukkan seorang perempuan di kalangan ahli surga. Persoalannya, adakah Ibn Abbas tahu siapa ahli surga, tahu siapa ahli neraka? Persoalan siapa ahli surga, siapa ahli neraka dapat diketahui dengan dua cara. Satu secara khusus, kedua secara umum. Secara khusus ialah mereka-mereka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia adalah ahli surga. Itu secara khusus. Yang kedua secara umum. Secara umum itu orang-orang yang secara umum melakukan perkara-perkara yang membawa ke surga, maka dia adalah ahli surga. Dua cara. Cara yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai contoh. Nabi kata kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, tangan kamu wahai Muawiyah yang menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk surga. Kalau tangan tak masuk, dia tak kalah kaki masuk neraka tu. Tangan dia ke surga, pada dengan surga tidak mungkin. Tangan ke surga itu petanda bahawa jasadnya tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Nabi itu adalah petanda Muawiyah atau ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Muawiyah dia ada ahli surga dengan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dia ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan 10 orang sahabat yang dikenali sebagai al-mubasyyirun bil jannah. Orang-orang yang diberi khabar gembira pasti mendapat surga Allah. 10 orang. Antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair bin Awam, Rahman bin Auf. Ini antara orang yang memang dijamin oleh Nabi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang dalam ain secara khusus Nabi kata dia adalah ahli surga. Begitu pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum semuanya adalah ahli surga. Tak ada seorang sahabat Nabi yang pernah jumpa Nabi masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah confirm ahli surga Allah taala dengan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tidak ada seorang yang boleh mempertikaikan keadilan sahabat. Tak ada seorang yang boleh mempertikaikan apa yang disebut oleh sahabat. Tak boleh umpamanya bila sahabat meriwayatkan satu hadis, kita kata ni boleh pakai ini. Walaupun dia sahabat Nabi, dia ni orang biasa juga, dia mungkin bohong, dia mungkin tambah perkataan, dia kurangkan perkataan, nanti terselai, dia terselai, mungkin tidak. Sahabat Nabi orang yang dijanjikan oleh Allah, yang mana mereka dah dijanjikan adalah ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itulah orang ahli ulama. Bila bincang tentang sahabat, mereka bincang dalam bab akidah. Akidahnya ialah akidah ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat Nabi ada ahli sunnah. Dan sekiranya setelah daripada mereka sebarang pelakuan, pelakuan-pelakuan yang tak kena dengan ahli surga, maka ia ditakwilkan bahawa mereka ini telah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bertawab kepada Allah dan mati di atas semua khatimah. Ada cerita tentang Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang berperang dengan sahabat Nabi bernama Ali. Aisyah berperang dengan Ali. Sebagai contoh, mereka-mereka ini kita katakan kita serahkan hakikat ini mereka kepada Allah Ta'ala, tetapi yang pasti mereka semua adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang terkhusus adalah ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang secara umum. Secara umum macam mana? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka berdasarkan hari itu, siapa yang sebut la ilaha illallah, kita kata-kata kamu ahli surga. Siapa yang berzikir kepada Allah Ta'ala, dia ahli surga. Siapa yang ikut kuliah ilmu, kita kata dia ahli surga. Siapa Siapa yang bersolat dia ahli syurga. Siapa yang sayang dia ahli syurga. Siapa yang puasa dia ahli syurga. Siapa yang tolong dia ahli syurga. Itu syurga secara benar. Kita boleh kata dia ada ahli syurga. Kita kata ahli syurga macam mana? Lepas sebut la ilaha illallah gigi. Dia mana buat la ilaha illallah melayakkan dia untuk ke syurga. Dia patut ke syurga. Gigi buat dosa pula, itu kerja Allah nak timbang lagi mana. Dia buat benda baik, tiga hak-hak tuluh. Tiga dengan tak dekara. Masa bila tiga, masa merasa tu kerja Allah. Kerja Allah nak letak dia akhir sekali di mana nanti. Syurga ke neraka kita tak tahu. Tapi dengan perlakuan dia hari ini kita ada dia, ahli syurga dengan perlakuan dia. Ini terjaluk. Sebab itulah Nabi sebut sebagai contoh. Man yu'wini hatta ubandira risalati rabbi falahu jannah. Siapa yang nak beri perlindungan kepada ku sehingga aku boleh menyampaikan risalah Tuhan ku kepada Nabi yang itu. Nabi menjadikan syurga. Maka siapa yang bantu Nabi? Dia ahli syurga secara umum. Saya boleh kata siapa yang ikut kuliah sehari ini, kamu adalah ahli syurga. Hai, bila pula ustaz kali ahli syurga? Saya tak ada syurga. Tetapi saya hanya menjanjikan janji Allah. Apa janji Allah? Siapa yang berada dalam kuliah ilmu datang pada malaikat Allah, hafatumul malaikat, datang malaikat Allah lebarkan tangannya, datang malaikat Allah merahmati tempat, merahmati orang-orang yang datang mendengar ilmu Allah Ta'ala. Mereka balik bertemu dengan Allah dan Allah tanya apa mereka buat, dan akhir Allah Ta'ala menyatakan bagi mereka ada syurga. Itu jaminan Nabi yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu secara ini. Sebab itulah kadang-kadang orang salah faham bila kita bincang buat syurga. Dia kata yang sedikit cakap tawarkan syurga. Macam syurga milik dia. Syurga bukan milik manusia, milik Allah. Si manusia hanya menyampaikan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya katakan pada tuan-tuan sebagai contoh, siapa yang beli kat prepaid Telkom ada peluang untuk dapat sekian-sekian banyak. Contoh ni. Tak ada orang telefon ke? Tak, turun sampai keadaan Telkom je. Itu contoh. Kita hanya menyampaikan janji-janji yang disampaikan oleh siapa? Yang lebih tinggi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz-ustaz menyampaikan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia hanya postman. Orang yang tukang pos, pos surat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sampaikan kepada makhluk. Itu hakikat cerita ahli syurga secara umum. Dan apa yang nak diceritakan oleh Ibnu Abbas berdasarkan kaedah kedua tadi, kaedah ahli syurga secara umum. Kisah seorang perempuan tadi kita akan tengok pada Nabi sebutan syurga dan dia nak syurga Allah. Maka Ibn Abbas petik daripada itu mengatakan dia ni adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kata apa Ibn Abi Rabah, bala bahkan wahai Ibn Abbas, saya nak tahulah mana satu yang dikatakan ahli syurga. Lalu kata Ibn Abbas, hadihil mar'atus sauda, perempuan berkulit hitam ini. Perempuan berkulit hitam ini Nabi ditunjuk kepada seorang perempuan. Atatin Nabiya telah datang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ibnu Abbas sebut perempuan dia berkulit hitam? Apa hukum sebut perkataan kulit hitam? Sebut perkataan kulit hitam, dia satu kesalahan. Hitam putih, hitam dia anggap kurang. Kena sebab lah. Orang kalau hitam dia anggap kelemahan. Tapi ada juga hak semak, ada juga hitam. Hitam lagi satu pula. Hitam secara umum di satu kekurangan. Saya kata perempuan berkulit hitam itu satu penghinaan. Penghinaan tak digunakan. Seorang sahabat bilang, bila sangat hitam, hitam lagi. Tak ada lah sahabat yang paling gelap, bila. Bila sangat-sangat gelap. Lalu Abu Zah kata kat dia, Ya benar saudara, wahai anak perempuan berkulit hitam. Nabi dengar ucapan Abu Zah. Abu Zah panggil dia. Panggil dengan panggilan, wahai anak perempuan berkulit hitam. Memanglah mak pada bilal kulit hitam dan dia pun kulit hitam. Tapi apa kata Nabi? Ya Abu Zah, in maka merupakan si kajah hiriyah, kamu seorang laki-laki ada pada kamu pelanggan jahiliyah. Maka tak boleh panggilan seumpama itu. Kalau kata, saya kata betul sungguh dia hitam. Bukan saya kata, bukan saya mengumpat dia. Tuan-tuan ingat mengumpat Nabi ke Yusuf? Mengumpat ni apa dia? Kata hak betul tak seorang, Satu orang tak suka di belakang ni. Nampak. Dia pun bisa. Dia suka juga kata Islam. Dia tak suka. Kata bila tu, kata di belakang ni, dia tahu orang lain. Kita nampak bersih. Okey, saya tak nampak macam di depan ni pun. Hei, boleh nampak. Kata tak nampak, bukan dah sebut. Dah sengaja pula. Mengata depan-depan. Dosa penghinaan. Kalau orang kata, orang tu bisa. Tapi sebenarnya dia suka tak hitam. Hak tu kata tipu pula. Tapi usaha tu. Ketaran dosa tu banyak. Hak kata pakar kata benda betul kat belakang, merupak. Kata benda tak betul kat belakang, itu cerita bohong istirahat di dalam ni. Muntah, bersuara lagi dari negara ni dia tu. Kalau kata terang-terang kat depan, tapi berkata-berkata yang ada unsur penghinaan, maka dia dikatakan sebagai penghinaan. Istirahat, hukumnya haram tu tak sama. Mana benda yang bersifat kurang yang ada sentuh yang tersebut. Sahabat Nabi tak sebut. Tapi kenapa Ibn Abbas buat? Kan boleh. Ibn Abbas seorang sahabat, dia tahu hukum. Dia seorang fakir, dia sebut kenapa. Kata ulama Ibn Abbas sebut dalam suasana untuk menjelaskan ni perempuan. Orang anggap dia ini yang kulit hitam. Orang anggap dia macam tu. Tapi hakikatnya dia mulia. Mulia macam mana? Sebab dia nanti lah kita di sini lah ahli syurga. Nak gambarkan yang orang tengok pada kulit rupa dia hitam dengan tak cantik dengan tak gamai dengan apa. Bukan itu ukuran untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang dia buat. Maka Ibn Abbas sebut itu dalam keadaan nak angkat martabat perempuan itu. Yang dia anak hina oleh orang sebab berkulit hitam. Tetapi hitam itulah yang menjadikan dia layak untuk ke syurga Allah. Sebab perbuatan dia. Lalu kata Ibn Abbas, inilah dia perempuan berkulit hitam. Dia telah datang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal ada kata dia, ini Usra. Kata perempuan, ya Rasulullah, saya selalu pilih Rasul. Perempuan ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan kerasukan. Apa itu kerasukan? Kerasukan satu keadaan di mana makhluk bernama jin masuk ke dalam jasad manusia, menguasai pemikiran manusia, menguasai percakapan manusia dan menguasai tindak tanduk manusia. Itu namanya kerasukan. Dan kerasukan adalah suatu hakikat yang berlaku dan dia sebahagian akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang tak percaya dengan adanya kerasukan boleh rasa akidahnya. Dan itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia harus berlaku. Di jasad makhluk dan jasad manusia menjadikan seseorang tidak sedari itu adalah suatu akidah. Dia bukan kita nak saya nak saya ikut suka aku. Ya, aku tak percaya benda-benda khurafat lagu ni. Aku belajar saya. Ini bukan khurafat, ini hakikat. Yang kamu tak percaya itu khurafat. Ini suatu hakikat, bukan khurafat. Orang dia nanti hakikat lagi kita itu bukan khurafat. Kamu ni saya suruh benda yang bukan. Memang dia suruh. Ini tak apa ya? Yang kita tak betul. Dia percaya pada kuasa diri semata-mata. Sehingga lupa kuasa itu yang patah. Tapi hakikat ini yang berlaku. Tapi kerajaan yang berlaku. Itu tak menghidupkan. Dia sebagai hakikat. Bagaimana Al-Quran dan juga hadis yang sangat banyak. Berkaitan dengan jin, berkaitan dengan diri. Dalam Quran cerita sini Nabi Allah Fir'aun. Nabi sini yang menentang Nabi Allah Fir'aun. Dalam Quran ceritanya, dalam Quran menceritakan tentang asal usul sini. Quran ada surah namanya Jin. Dalam hadis saya bukan Nabi kena sihir. Dan dia menyebut dengan doa-doa berkaitan dengan sihir. Itu adalah hakikat keimanan yang mesti diimani oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bila ada orang tak percaya sebab apa? Sebab dia tak mengaji tu. Dia tak mengaji. Dia tak mengaji. Dia ingat dia sebut bakti. Bakti ni kita bangun. Bukan sebangun. Ini adalah sebahagian ilmu Islam yang dia tak mengaji. Dia mengaji buat sembahyang puasa zakat haji saja itu masalah. Bakti tak habis-habis lagi. Dia tak tahu ni. Tak berhenti-henti buat lain. Tak pasti hati-hati maknanya bincang batu saja. Akhirnya sesuai pemikiran tak nampak apa benar hakikat Islam. Kalau ada orang dia pergi ke hospital, dia nak seorang pun sakit, dia tu akan banyak doa baca jampi, dia kata tu pengumannya bulat balik. Bukan untuk bawa tu. Dia baca hadis Nabi soal perempuan Muslim. Dia buat macam Nabi juga buat. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Dia seorang doktor, dia kata satu isu saya, bila isu saya, saya arahkan bila anak saya kena sawah. Dia telefon saya dengan bapak asli saya kata, tak apa buat balik, saya akan berubah di rumah. Kata doktor tempat isu saya, kita tak percaya pada perubatan moden juga. Tak ada kata, aku pandai semua buat rumah. Ni doktor yang tak reti rasa ni, tak mengaji, pandai-pandai cakap. Kalau kata depan saya, saya berlampang. Doktor tak tidur. Pandai-pandai dia buat hukum. Kamu tak percaya hakikat ada makhluk lain dalam menentukan penyakit. Yang ni kurafah ni, ni berdosa. Orang yang kena sawan bukan setakat melibatkan fizikal. Dia ada gambar makhluk halus dalam menyeking. Ini sabit dalam banyak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengubah cara model saya macam mana? Cocok, bila sawan cocok. Bila sawan cocok. Kerja penyocok air lagi. Dalam kita tidak letak boleh berada dalam. Kenapa? Dalam proses rawatan. Bukan rawat, tengok saja. Tak ada rawatan apa, tanyalah doktor mana. Tanyalah doktor-doktor mana pun. Macam mereka merawat budak yang kena sawan. Dia hantar kawan kita masuk tabur, tunggu di pantau tengok. Kalau kena lagi, cocok lagi. Lepas itu masuk air. Kalau mengajar lagi, cocok lagi. Bukan masuk air. Sampai bila? Sampai mampu kawan. Nak bawa semua. Sebab apa? Sebab doktor cakap tak lupi masih. Kita kena dengar ada benda lain yang mesti buat. Saya buat semua katanya 5 minit. Anak yang suka boleh berlari, boleh berjalan, boleh berjalan, masuk aku. Sampai sekarang. Anak buat apa tentang masalah jin yang merasa manusia? Itulah Al-Falaq dan juga anak. Yang tak ada surah kalau orang melihat tak rasa tak apa. Pasti berasa, apa berasa. Tapi itulah kenapa Nabi ajar kita. Bila sakit kita baca Al-Falaq, baca anak kenapa? Bila sakit baca Al-Falaq, baca anak kenapa? Sebab ada gangguan mati ini. Pada dalam keadaan Islam, ada rawatan fizikal, mesti dikombin dengan rawatan visual. Ini cerita ini. Si perempuan ini kena rasuk dia hakikat dan ayat surah yang jelas cerita bab riba. Allazina yaquluna riba, orang-orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitan min al-mas. Tidak akan bangkit pada hari kiamat melainkan seperti bangkitnya orang yang kerasukan. Allah cerita bagaimana keadaan orang yang makan riba di dunia macam keadaan di hari akhirat. Hari akhirat bila Allah bangkitkan dia, dia bangkit macam orang lain. Dia bangkit macam orang kena rasuk. Bila Allah kata macam orang kena rasuk, Allah nak buat perbandingan. Suatu di alam ghaib, mesti Allah buat perbandingan dengan alam nyata. Supaya manusia boleh buat perbandingan. Kalau saya beritahu tuan-tuan, tentang kenal ke tidak buah zaitun? Buah zaitun ni macam buah karam. Tahu buah karam? Tak tahu juga. Kenapa? Sebab saya itu bukan negara Arab. Kalau negara Arab juga agak tak Malaysia. Tak faham. Kita lagu mana pun tak faham. Kita kalau saya kata buah zaitun ni macam buah bidari. Ada orang faham yang kena pokok bidari. Ada orang tak kena. Tak faham juga. Hanya kita nak buat perbandingan. Mesti dengan benda yang orang tempat tahu. Bila Allah nak buat perbandingan, apa berlaku di hari akhirat Allah dan hari kiamat nanti. Allah kena buat perbandingan dengan yang ada kat dunia. Bila Allah buat perbandingan dengan kerasukan jin, maknanya kerasukan itu berlaku di dunia. Itu ayat yang paling jelas menyatakan berlakunya kerasukan. Orang yang kerasuk dia tak asalkan hukum kat dia. Kenapa? Bila dia dirasuk, maka akalnya dia buat jin. Percakapan yang dikuasai, perlakuan yang dikuasai, maka tak ada hukum kat dia. Apa yang dia buat tak boleh ambil kira. Tak dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ruh kena ambil halal. Dia angkat halal berurusan Allah Taala tak dicatat. Kalau dia kata dia merasa merapu, dia maki orang, dia kata dia sepak, dia terajan, dia bunuh orang pun, dia tinggal orang, dia buat apa pun, dia tidak akan diambil kira ikut keadaan dia. Tuan-tuan, tengok bahaya. Kalau dalam suasana hari ini manusia yang bernama Hakim, undang-undang yang dibuat oleh manusia tak mengiktiraf kewujudan alam kerasukan ini. Maka akan mungkin berlaku orang yang membunuh kerana kerasukan akan tetap ditabiskan hukuman. Ini bahaya kalau tidak ada akidah. Bercakap hanya itu apa yang zahir, tidak rujuk pada Quran, tak rujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang kerasukan boleh pisau dan bunuh lah. Mungkin bunuh isteri, mungkin bunuh, kita pernah baca 10 tahun dahulu. Contoh seorang petronas, seorang pegawai petronas yang membunuh isterinya di hadapan anak-anak yang dikatakan dia tak sedar diri. Tapi alhamdulillah akhir dia terlepas hukuman. Kenapa? Dia kerasukan, dia tak sedar apa yang dia buat, datang bisikan-bisikan bagi orang yang biasa terlibat dengan alam-alam serupa. Dia tak faham. Ini lah hakikat sebenar yang berlaku. Tengok kita banyak sekali macam kita kurapak lagi. Aku percaya pula. Kita hantu lambat keluar, kita hantu pakak pergi berapa kawasan. Kita pun tongkat. Ha? Jangan tolil belakang. Macam macam kita. Tak pula tu. Satu percaya. Hak kita mengaruh tu. Memberi maklumat yang silap. Tentang alam ni. Orang mati jadi porcana, jadi zombie kapok pisang. Dia tak tengok. Tuan-tuan mati tak kapok. Saya tak tengok. Kalau buka TV jemput ni, saya awal itu. Kenapa? Dia memberi maklumat yang salah dan juga akidah. Sehingga anak-anak tak faham. Orang mati pun jadi Pontianak. Perempuan yang mati ketika sedang mengandung jadi Pontianak. Macam-macam kita ni maklumat yang salah. Itu boleh tanya pula. Tapi kita sebenar yang dipapak oleh Quran, oleh hadis, orang tak tanyakan pelik binti ada lagi. Perempuan yang mengandung, dia selalu kerasukan. Kerasukan sakit. Tak daya tanya orang asal tu. Kata daya tak? Dua ni masuk kasut sekali. Kenapa? Tak payah rasa jelas kemudah ni tuan-tuan. Saya jumpa dengan Haji Nabi. Nak saya nak rasa kena rasa pun dia ada jalan. Boleh buat jangan. Tak ada bayar apa pun. Kalau nak rasa kena kerasukan macam mana? Kerasukan suatu yang menyakitkan. Tanya kena rasa. Kalau dia kata cocok jarum dia rasa sakit lagi kena rasa. Masih mula-mula kena. Dah kena tak berdarah. Tak ada apa. Tapi dia mungkin dalam tengah keadaan, dia tengok apa yang berlaku, dia menjadi antara alam sedar dan tidak sedar. Dua keadaan. Maka oleh kerana kerasukan dia menyakitkan, memalukan, maka dia tidak tahan. Dia jumpa Nabi. Bukan sebab kerasukan. Wah ini adakah siap. Saya kedengar awak. Dia dah kerasukannya, buka bajunya terbuka, kainnya terbuka. Ada di sini. Tuan-tuan macam orang interior macam mana bukan? Dia nak interior apa semua tentang orang papaya terbuka semua orang pun suka tengok. Terutama hak perempuan kena, orang sembuh kalau kat sekolah dulu. Lambat ada kena, ramai mari. Kalau nak baca ayat kunci. Mula baca kunci, mata tu beranak tengok. Jadi tak mungkin lah. Orang yang kena kerasukan, dia tak tahu aurat sedar. Walaupun hukum tak ada dengan dia, dia tidak berdosa. Maka kerasukan. Tetapi dia ada malu, dia ada maruah diri. Tak tergamuk dia aurat dipertentukan oleh orang. Sebab itulah tuan-tuan. Kalau berhasil orang yang kerasukan, tolong jaga aurat dia, bagi pihak dia. Jangan bagi orang yang tak berkenan tengok. Kalau perempuan kena, perempuan yang ada dia. Tunggulah ustaz datang, tunggulah doktor lari ubat. Tak perlulah orang yang bukan doktor, bukan bawang, bukan boleh main tengok. Kena buat apa? Dia kata nak perlu baca. Nak baca, tak boleh tengok. Lakan satu dia baca, tak masalah apa. Dalam diri kena, habis kalau orang main, tak baca kata. Tak ada tengok lah. Tak boleh nak umuh juga. Umuh jauh lah tuan dia buat. Banyak masalah apa. Habis perempuan nak main lagi. Tak perlu laki-laki cinta, tak perlu. Perempuan. Aku perempuan pegang-pegang nanti dia merasa pula. Bacalah ayat-ayat apa ni, insyaAllah Tuhan ada dia. Kalau nak tengok kena ni, takkanlah satu bangunan kena belaka, habis 100 orang pun tak kena belaka. Dia takkan jadi ada 3-4 orang. Jadi takkan tu lah kemampuan ni pun. Jadi nak jasa orang. Perempuan ni pertama orang tu sakit. Suka sekali, selalu kena, selalu kena, selalu berulang-ulang kena. Bila kemudian pun orang tadi rasa mandu. Maka dia jumpa Nabi. Pada Allah Ta'ala di wahai Rasulullah, tolong doalah pada Allah bagi dia tadi. Tuan-tuan memohon doa pada orang yang salat untuk berdoa bagi pihak kita dibolehkan. Dengan cara kita dah doa. Yang kita yang malakan dalam-dalam. Saya malam untuk usaha doa. Tak boleh. dia dah doa, tapi nak tambah lagi doa. Doa dengan orang yang salah, orang yang afdal untuk doa, ambil barakah doa. Maka dia jumpa Nabi, suruh Nabi doa. Karena Nabi doa kumpul baik. Kala kata Nabi, insyiksi sabarti walakinda. Kalau kamu nak, Nabi kata, kamu sabar, kamu dapat sini. Itu kamu lah, pilihan kamu. Kalau kamu nak sakitnya, kamu sabar. Sakit lagu mana pun sabar, kamu akan dapat syurga. Tuan-tuan, jaminannya orang sabar dengan sakit dapat syurga. Tapi kita yang tak sabar sebab sakit. Sakit tuan-tuan, saya punya batu terang di jari. Hari kami Jumat satu, jam di tempat lepas. Allah Ta'ala yang tahu, siapa yang pernah punya dia tahu. Kalau kata boleh ok, kita lagi 5 hari lagi boleh tak? Oh, tak nak lah, cukup lah, jari cukup lah. Sakit kanan tak boleh, kiri tak boleh, sudah bentang tak boleh, menegak tak boleh, berunding tak boleh, sakit. Apa ni? Tak ada macam mana sakit. Kalau kata Nabi-Nabi, macam mana Khairuddin, nak sabar ke, tahan lagi sakit ke, nak boleh syurga ataupun nak sukai doa? Kumpul doa lah ya Rasulullah, tak banyak dah. Kumpul saya macam tu dah doa, ya Allah, ya Tuhan ku, sakit sangat, tolonglah. Tak ada ubat dah malaikat kamu, wahai Tuhan. Tu tawasul je lah. Tawasul ya Allah. Kalau lah benda ni aku buat, dia sebut lah benda ni lah baik, ini lah terbaik lah. Ya Allah, kalau benda betul-betul aku buat kandungmu, ya Allah, tolonglah dengan barakah atau ubat ini sembuhkan atas itu. Macam mereka tu tawasul tuan-tuan. Kalau kita baca hal dari tawasul, bila sakit, tawasul pada Allah dengan amanah soalan kita, Allah tak tahu mereka tu. Baik kita. Yang ini sakit pula, tawasul lagi pula. Tak ada lah harapan lain. Nak harap tu ubat-ubat harap tu ni, tak ada masa tu lagi. Dia pakai ubat sini. Puasa-puasa 3 hari Tuhan bagi, Alhamdulillah. Doktor mari malam tu, tak perlu start, esok saya bagi ubat lah. Tak dah bagi ubat, pagi esok dah baik. Keluar semua ke dalam, keluar batu sebagainya. Tuhan bagi tu, cukup-cukup 3 hari. Kurang 3 jam 3 hari. Kurang 3 jam 69 jam tadi. Tak cukup 70 jam. Kalau kata boleh tambah sekejap lagi lah, oh tak lagak dah, cukup lah. Itu rasa kita bukan tenang nak sabar dengan sakit sebab nak syurga. Nabi kata kalau kamu sabar, kamu dapat syurga. Macam mana kita akan berpunyai? Wa in syi'ti da'atullah ta'ala ayu abda. Kalau kamu nak juga, aku doakan pada Allah untuk sembuhkan kamu. Apa nak cakap? Nak tunggu sakit, sabar, boleh syurga apa tadi? Atau aku tu doa sudah. Makalah kata perempuan tadi, asbil, saya sama. Kalau tuan-tuan baca dengar hadis saya ni, tuan-tuan mungkin tak rasa lagi macam nak perik dan payah nak tinggal agak saya nak sabar. Tapi kalau Allah uji tuan-tuan dengan sakit, saya baca hadis ni lepas saya rasa lah. Saya dah baca hadis sekali sebelum saya sakit. Cerita biasa je lah, tetap menghadapi sakit. Bila kita kena sakit dan kita memang tak nak, kita ya Allah tak lah, ada cukup lah, 3 hari cukup lah, tak apalah syurga, cari lain lah syurga, tak apalah. Kita boleh menguji bagaimana hebatnya keimanan perempuan ini yang dia kata saya nak sabar. Mana pun saya nak syurga. Tuan-tuan, indah suatu benda yang tak ada pada kita. Mereka para sahabat hidup nak syurga. Sebab apa semua? Salah syurga. Harap-harap semua boleh amal banyak lagi. Yang sakit, sakit kalau syurga, tak sakit pun tak apa lah. Berfikirlah orang-orang yang salah dahulu kata. Sanggup sakit asalkan dapat syurga. Asal ada ruang syurga, okey, nak syurga ni. Kita syurga ni nak siapa tak boleh syurga. Tapi kalau ada cara hak mudah, lagi bagus. Saya apa syokkat untuk ke syurga? Kita tak ada syokkat. Syokkat apa? Buat dah lima mula bulan ketujuh pergi Mekah minta ampun. Syokkat apa? Buat dah tahun, dua tahun pergi Mekah berapa tahun pula. Jadi kita banyak syokkat. Kita nak benda yang syokkat. Amalan yang mudah, amalan yang senang, amalan yang payah, perlukan perjuangan, perlukan susah, ini mereka tak nak. Syurga dengan cara yang mudah. Inilah perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah Ibn Abbas kata inilah perempuan ahli syurga. Ibn Abbas kata perempuan ahli syurga dipetik daripada cerita tadi. Jadi dia sanggup untuk sabar, dan dia bila sabar dan menerima ahli syurga, maka dia kata, abang, inilah perempuan yang dikatakan sebagai ahli syurga. Lalu kata lagi perempuan itu, ini atakasyah, saya terbuka aurat ya Rasulullah. Tak pula takut saya boleh sabar, tapi aurat dari malu sangat ya Rasulullah. Tolong doalah pada Allah. Maka Nabi pun doakan untuk dia supaya dia sedang aurat. Maka Allah takdirkan dia sakit tetap sakit, tetapi Allah jaga auratnya. Inilah cerita seorang perempuan yang patut jadi muslimah untuk kita semua, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu ada kelemahan saya sendiri. Aku nak tahu lihat.